Oke. Dituruti satu-satu ya. Coba jangan ya keprok-keprok bareng Sera Cemanggung. Waduh keren banget. Pernah berpikir tuk pergi dan terlintas tinggalkan kau sendiri. polisi lewat. Permisi om. Ku tak bisa Sami-sami loh mas.